Fitria, engkaulah gadis pujaan hatiku. Aku ingin memilikimu. Oh Fitria, senyummu manis membelenggu rindu. Rasuki hayal dan pikiranku. Fitria, engkaulah gadis pujaan hatiku. Aku ingin memilikimu. Oh Fitria, senyummu manis membelenggu rindu. Rasuki hayal dan pikiranku.